dua sebab utama kenapa sesebuah hadis itu boleh dinilai sebagai hadis yang daif ataupun hadis yang lemah. Sebab yang pertama adalah disebabkan keciciran pada sanad ataupun yang disebut sebagai saqat. Maksudnya ada terputus pada mana-mana bahagian sanad perawi. Ada sanad yang mana tak bersambung. Perawi ini daripada perawi di atasnya mungkin tidak mendengar ataupun jauh zamannya. Jadi dia ada setiap daripada keciciran sanad tu, dia ada dia punya kategori lah. Kalau kata ada terputus sanad tu pada peringkat awal, boleh dipanggil sebagai mu'allaq. Kalau kata di peringkat hujung, di atas yang berhampiran dengan Nabi, boleh dipanggil sebagai mursal. Ataupun kalau berlakunya dua keciciran, boleh dipanggil sebagai mu'bal. Ataupun terputus di bahagian mana-mana, dia boleh panggil sebagai munqati'. So itu jenis-jenis hadis yang terputus sanad. Sebab yang kedua, hadis tersebut boleh dinilai sebagai daif adalah kerana masalah pada perawi ataupun yang dipanggil sebagai at-ta'an. Maksudnya perawi tersebut ada je masalah, kan? Masalah tersebut boleh terjadi pada sudut adalah dia, credibility diri dia, agama dia ataupun perwatakan dia. Yang sebab yang kedua juga adalah kerana dhabtur rawi, iaitu ada kaitan masalah dengan hafalan ataupun IQ perawi itu. So kalau kata perawi itu suka berdusta, maka dia ada kategori dia. Kalau kata perawi tersebut selalu melakukan kesilapan, ada juga kategori dia. Ataupun kalau perawi tersebut dikenali sebagai seorang yang fasik, banyak melakukan dosa, ada jenis-jenis dia. Jadi sama ada hadis tersebut boleh dinilai sebagai yang sangat teruk. Misal kata perawi itu pemalsu hadis, boleh dikatakan sebagai hadis maudhu', palsu. Ataupun perawi tersebut suka berdusta, kan, ataupun pernah didapati mendustakan hadis Nabi SAW secara tidak sengaja ataupun secara sengaja, ataupun dia selalu menipu dalam pertuturannya, boleh dipanggil sebagai hadis yang matruk atau perawi yang matruk yang ditinggalkan. Ataupun kalau perawi tersebut banyak melakukan kesilapan, banyak sangat salah dia, dia punya ingatan dia teruk sangat, so kita boleh panggil dia sebagai hadis yang mungkar, banyak menyelisihi hadis-hadis orang lain. Itulah jenis-jenis hadis yang daif, dan setiap daripada jenis-jenis dia ini berbeza hukumnya, ada yang daif ringan dan juga ada yang daif berat.